certo. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, bagi Anda yang sudah di dalam, dipersilakan untuk merapat ke arah meja mimbar karena taklim akan segera kita mulai. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-A'raf yang dirahmati Allah, sebelumnya marilah sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita ditakdirkan kembali untuk bertemu di tempat yang mulia ini dalam rangka kita bersama-sama mendalami dan menggali ilmu Allah, mengkaji ayat-ayat dan hadis Rasulullah. Semoga kiranya kehadiran kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat fi dunia wa dunia wal akhirah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Masih dalam suasana Syawal, sebelumnya barangkali ada di antara kita yang belum saling bermaafan. Untuk mengawali pertemuan kita, kami mengucapkan minal aidin al faizin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin, khususnya mewakili pengurus masjid dan umumnya karyawan toko buku Wali Songo. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada hari ini seyogyanya yang akan memberikan ceramah adalah Kiai Kamil Ali. Namun karena ada satu dan lain hal, beliau enggak bisa hadir. Dan sebagai penggantinya, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Dr. Andes Adi Al-Himam, yang nanti akan mengambil tema pernikahan silang agama adalah sangat berisiko tinggi. Dan nanti seperti apa ureanya, marilah kita siap dan pasang niat dengan sebaik-baiknya. Artinya sekarang ini banyak pernikahan-pernikahan yang lintas agama. Untuk itu para jamaah sekalian, sekali lagi juga kami perlu kami sampaikan, sekalipun Anda semua sudah membaca spanduk yang di luar sana, pada hari ini nanti akan ada acara bedah buku yang berjudul Tragedi Poso dan juga bedah majalah Sabili, yang insya Allah nanti pembicaranya Ustaz Hozan An-Ansari, dan sekaligus insya Allah nanti pengamat intelijen Bapak Suripto, mudah-mudahan beliau hadir di tempat ini. Dan juga sekarang ini sekarang sedang sibuk pemerintah kita untuk mengadakan persiapan, membuat landasan secara kilat cepat dalam satu minggu harus sudah selesai di Kebun Raya Bogor sana, kalau yang mengikuti berita informasi ini, untuk menyambut sang teror dunia. Bus disambut di tempat yang sangat dianggap aman. Bahkan kalau Allah mengendaki di sana enggak ada yang aman sebenarnya buat bus sekalipun sendiri. Tapi landasan itu sendiri dikebut. Cara pengerjaannya harus cepat kilat, yaitu di tengah-tengah Kebun Raya Bogor, untuk nanti mendarat pesawat helikopter yang ditumpangi sang teror dunia sebut. Untuk itu informasi ini insya Allah nanti akan kita ikuti bersama, sehingga nanti dalam menerima informasi-informasi apa yang terjadi di poso sana, kita akan bisa paham persis, tahu persis kejadian apa yang di sana, yang sampai saat ini susah. Saat ini pemerintah merasa bingung, dikatakan kok tidak bisa menyelesaikan masalah di poso yang hanya skalanya tingkat kabupaten. Aceh yang provinsi saja bisa, tapi kenapa poso ini kok berlarut-larut? Untuk itu barangkali alangkah baiknya kalau nanti ba'da zuhur atau sekitar pukul 13 kita ikuti bersama tentang uraian tersebut. Baiklah, mari sama-sama kita mulai saja taklim kita ini. Dan sekali lagi ada informasi yang mungkin satu tambahan materi nanti. Insyaallah nanti tanggal 12 bahasa Arab sudah aktif jam 8:15. Kemudian bagi Anda yang belum mendaftar menjadi anggota peserta kiraat atau musabaqah, bisa mendaftar kepada yang akhwat, kepada Mbak Sri Rahayu, dan yang ahwan kepada Mas Yayat ya. Tapi nampaknya Mas Yayat belum hadir. Jadi sekalipun banyak kontroversi, orang yang ada banyak yang tidak setuju tentang baca Al-Quran dilagu-lagukan, tapi itu mungkin sebagian daripada metode kita menghiasi bacaan Al-Quran. Untuk itu marilah sama-sama kita buka talim ini dengan baca surat Al-Fatihah. Kita mohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pada saudara-saudara kita yang menjadi syuhada di poso sana, semoga kiranya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, ketaatan, ketabahan, sehingga tetap bisa melaksanakan syariat Allah di muka bumi ini. Dan juga kepada almarhum Haji Mas Agung sebagai pendiri masjid ini, semoga arwahnya diterima oleh Allah, diampunkan dosa dan salahnya. Kita selalu mohon semoga kiranya keberadaan dan kemakmuran masjid ini akan senantiasa Allah yang menjaganya. Ibnu Qayyim radhiyallahu anhu wa syafa'at Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'unillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة fasawfa yughnikumullahu min fadlih insya'a innallaha alimun hakim. Sadaqallahul azim. Masyiral muslimin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara jamaah duha Masjid Al-A'raf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini saya mendapatkan kehormatan untuk menggantikan Ustadz yang hari ini mestinya beliau hadir, tapi barangkali ada suatu masalah sehingga akhirnya saya diminta secara mendadak untuk menggantikan beliau. Semoga apa yang akan saya sampaikan ini tidak mengecewakan Bapak Ibu sekalian dan saudara sekalian, dan semoga apa yang saya sampaikan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadiah berbahagia. Sebagaimana tadi dikatakan oleh protokol bahwa pada hari ini ceramah akan disampaikan dengan judul Pernikahan Lintas Agama Berisiko Tinggi. Hadiah berbahagia. Islam yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan agama yang memberikan maslahat kepada umatnya, bukan memberikan mudarat. Maka oleh karena itu Allah telah menciptakan manusia ini dari dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Maka di antara jenis kelamin laki dan perempuan itu, mereka memang sudah menjadikan pasangan yang dipasangkan oleh Allah kepada mereka agar mereka hidup dalam satu atap rumah tangga. Dan rumah tangga itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala adanya interaksi positif di antara kedua belah pihak, yaitu hal-hal yang positif yang akan mereka arungi di dalam rumah tangga, bukan kebalikannya yang negatif. Andai kata Islam menghendaki yang negatif, berarti bukan agama yang benar. Maka oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada hari ini saya bawakan sengaja dengan judul Pernikahan Lintas Agama Berisiko Tinggi, karena saya lihat juga di tengah-tengah masyarakat Indonesia sekarang ini yang mudah dideteksi adalah para selebritis. Mereka banyak yang menikah antar agama, lintas agama, lelaki muslim dengan wanita non-islam, atau mungkin dibalik, wanita non-islam dengan lelaki muslim. Ini mudah dideteksi ya, manakala itu terjadi di tengah-tengah para selebritis, karena sehari-harinya mereka adalah muncul di televisi, di majalah, di koran, media cetak maupun elektronika. Sedangkan orang Islam secara umum di tengah-tengah masyarakat ini, barangkali jumlah mereka yang justru melakukan pernikahan lintas agama itu banyaknya bukan kepalang, tapi kita tidak bisa mendeteksinya. Inilah yang akan merugikan umat Islam itu sendiri. Hadiah berbahagia. Sebagai contoh, kita melihat ada wanita muslimah menikah dengan pria non-Islam. Ini tidak bisa ditolerir sama sekali. Kebalikannya juga tidak bisa ditolerir sama sekali. Anda bisa melihat surah Al-Baqarah ayat 221. Wala tangkihul musyrikina hatta yu'minu wala tungkihul musyrikati hatta yu'minna. Kedua-duanya adalah surah Al-Baqarah ayat 221. Janganlah engkau menikahkan wanita-wanita muslim dengan lelaki-lelaki musyrik sampai mereka beriman. Dan janganlah engkau menikahi wanita-wanita musyrikah, artinya dari agama lain, sampai mereka beriman. Al-Baqarah 221. apakah itu adalah dari kalangan Muslim dengan kalangan Nasrani, Yahudi, Buddha, Hindu, Shinto, Zoroaster, dan lain sebagainya. Semuanya itu di dalam Islam tidak bisa ditolerir. Sedangkan agama-agama selain Islam semuanya adalah agama musyrik. Semua, termasuk yang tidak beragama bisa disebut kafir, dan bisa pula mereka mungkin karena kadang-kadang tidak beragama pun masih percaya kepada yang lain, musyrik juga. Termasuk komunis di dalamnya, kita pun tidak diperbolehkan untuk menikah dengan mereka. Hadis yang berbahagia. Ayat yang menyatakan bahwa selain Islam adalah musyrik adalah At-Taubah ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Ini yang dimaksud di sini adalah bukan najis kulitnya, tubuhnya, tangannya, atau pakaian yang bersentuhan dengan kita, bukan itu. Apabila kita baca tafsirnya adalah yang najis itu jiwanya. Jadi semua agama non-Islam, pemeluk-pemeluknya mereka adalah najis, jiwanya yang najis. Fala yaqrabul masjidil harama, maka janganlah mereka mendekati masjidil haram. Ba'da amihim hada, sesudah tahun ini. Yang dimaksud adalah sesudah tahun 9 Hijriah. Fa'in khiftum ailatan, maka jika kalian itu khawatir menjadi jatuh miskin, fasaufa yughnikumullahu min fadlih, maka Allah akan memberikan kekayaan kamu dari karunia-Nya. Innallaha insya'a, jika Allah menghendaki. Innallaha alimun hakim, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Hari yang berbahagia. Satu tadi dikatakan di dalam ayat ini bahwa semua orang musyrik adalah najis, sedangkan seluruh agama selain Islam adalah musyrik. Berarti pemeluknya semuanya adalah najis. Itu yang pertama. Yang dimaksud najis adalah jiwanya, bukan tubuhnya, bukan pakaiannya. Kemudian yang kedua, di sini dikatakan bahwa oleh Allah itu ba'da amihim hadza, sesudah tahun ini, yang dimaksud adalah sesudah tahun ke-9 Hijriah. Berarti Nabi sudah hijrah 9 tahun. Mendekati beliau itu akan mengakhiri masa kerasulannya, tinggal 1 tahun lagi kira-kira. Kemudian dalam ayat ini dikatakan, jika kamu takut miskin, maka Allah akan mendatangkan kekayaan kepada kamu dari karunia-Nya jika Allah kehendaki. Yang dimaksud apa? Mereka ini, orang-orang musyrik ini datang ke Masjidil Haram untuk berdagang, untuk transaksi dan lain sebagainya. Ketika Allah menurunkan surah At-Taubah ayat 28 kepada Nabi, dan Nabi menyampaikan kepada para sahabat, dan akhirnya orang musyrik tidak lagi datang ke mendekati Masjidil Haram untuk mengadakan perdagangan dan transaksi dan lain sebagainya, berarti pengunjung ketika itu jumlahnya menipis, berkurang. Kalau sudah berkurang seperti itu, berarti jelas penghasilan daripada orang-orang Islam juga akan berkurang. Sehingga Nabi mengatakan, kalau kamu takut miskin, akan aku datangkan kekayaan, kecukupan kepada kamu. Insya jika Allah kehendaki. Artinya ada orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi cukup dalam hidupnya, menjadi kaya dalam hidupnya, tetapi ada pula orang yang mungkin tidak bisa mendapatkan kecukupan dari Allah bagi orang yang Allah tidak kehendaki. Hadis yang berbahagia. Jelas kalau begitu berarti surah At-Taubah ayat 28 menjelaskan kepada kita bahwa selain muslim, muslimah adalah najis. Kemudian hadis yang berbahagia. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah sesudah Nabi wafat. Beliau tegas bukan kepala, melarang seorang muslim atau muslimah menikah dengan non-islam dengan landasan firman Allah surah At-Taubah ayat 28 karena najis. Kenapa sampai Umar mengatakan begitu? Karena sebelum Nabi wafat, beliau Nabi pernah menikah dengan wanita non-Islam, yaitu Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah ini adalah seorang wanita budak yang dihadiahkan oleh seorang gubernur Mesir bernama Mukaukus. Mukaukus mengatakan, wahai Muhammad, nah, dia belum memanggil Nabi karena belum masuk Islam. Wahai Muhammad, maukah Anda menerima hadiah seorang wanita dari saya, sedangkan wanita ini masih berstatus budak bernama Maria Al-Qibtiyah. Kalau Anda mau menerima hadiah dari saya inilah, maka seluruh rakyat Mesir di bawah kekuasaan saya, saya seluruhnya masuk Islam. Saya wajibkan, haruskan masuk Islam, termasuk saya, istri saya, dan seluruh yang ada di dalam istana saya. Nabi ketika itu berpikir, kalau saya terima, mungkin dianggap orang saya ini adalah sek maniak, hipersek, tukang kawin. Karena kita tahu Nabi menikah itu cukup banyak istrinya, lebih dari 4. Hari yang berapa lagi? Ketika Nabi termenung tidak memberikan jawaban seperti itu, turunlah wahyu surah Al-Maidah ayat 5. Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghayra musafihina wala muttakhidhi ahdan. Ini ayat panjang, sebelumnya ada sebenarnya, sesudahnya pun ada. Saya ambil tengahnya yang berhubungan dengan masalah ini. Wanita-wanita wal muhsanatu, wanita-wanita yang menjaga dirinya dari kehormatannya, dari kalangan ahli kitab atau disebut dengan kitabiyah, berarti maksudnya Nasrani dan Yahudi. Jika engkau memberikan mahar atau sodaka atau mas kawin kepada mereka dengan tujuan menikahi mereka, bukan dengan tujuan menjadikan mereka gundik-gundik, dan bukan pula menjadikan mereka selain gundik itu, untuk dizinai. Jadi yang namanya muhsinin adalah berbeda dengan musafihin. Kalau wala musafihin, dan bukan menjadikan mereka itu orang untuk dizinai, wala mutakhidhi ahdan, dan bukan menjadikan mereka itu gundik-gundik. Maksudnya apa? Dihalalkan kepada umat Islam di dalam surah Al-Maidah ayat 5 ini untuk menikahi mereka, manakala mereka itu adalah dari kalangan kitabiah, ahli kitab, orang-orang yang menerima kitab, baik itu adalah yang namanya Taurat maupun Injil. Dan mereka adalah min qablikum, umat sebelum Nabi Muhammad, sebelum engkau Muhammad. Berarti umat dari kalangan mereka, kitabiah itu kan mereka adalah generasi sebelum Nabi Muhammad, yang menerima Taurat Nabi Musa, yang menerima Injil Nabi Isa. Umatnya dan mereka nabinya adalah orang-orang yang datang sebelum Nabi Muhammad. Bahkan sebelum ayat ini ada kata-kata dihalalkan, masih ayat ini, itu Maidah ayat 5, bagi muslim memakan makanan orang Yahudi Kitabiah, dan mereka pun orang Kitabiah halal memakan makanan orang Islam. Sebelumnya begitu. Akhirnya apa? Setelah turun wahyu ini, Nabi memang sedang menunggu jawaban Allah ketika mendapatkan tawaran dari seorang gubernur bernama Muqawqis. Karena beliau bingung, diterima bagaimana, enggak diterima bagaimana. Diterima adalah dakwah ini berarti berhasil. Menerima hadiah seorang wanita budak, tapi orang yang non Islam masuk Islam begitu banyaknya jumlahnya. Ditolak, rugi, diterima nanti bagaimana. Akhirnya setelah turun ayat ini, Nabi mau, ya kalau begitu saya terima tawaran Anda, sebuah hadiah wanita, seorang wanita yang bernama yaitu Maria Al-Qibtiyah dan berstatus budak, aku terima. Setelah itu maka seluruh rakyat Mesir yang dibawa kekuasaan gubernur Muqawqis seluruhnya masuk Islam tanpa kecuali, sesuai dengan janji beliau. Ini sangat menguntungkan Nabi dan umat Islam ditinjau dari segi dakwah. Hari yang berbahagia. Ternyata tidak hanya Nabi yang menikah dengan orang Kitabiah. Utsman bin Affan, ketika beliau belum menikahi putri-putri Nabi, seperti beliau pernah menikah dengan Ruqayyah. Ruqayyah putri Nabi yang pertama meninggal, artinya yang pertama dinikahi maksud saya, meninggal. Akhirnya turun ranjang menikah dengan Ummu Kulsum. Ummu Kulsum itulah adik dari Ruqayyah. Nah, Utsman bin Affan ini sebelum menikahi dua wanita, sehingga akhirnya Utsman bin Affan ini diberi gelar Zun-Nurain, orang yang memiliki dua cahaya. Dua cahaya dari putri Nabi. Maka beliau itu pernah menikah dengan seorang wanita namanya Nailah Qarafisah. Nailah Qarafisah, seorang wanita Kitabiah Nasrani. Kemudian Hudzaifah, sahabat Nabi, juga pernah menikah dengan seorang Yahudi. Lengkap, Nabi dengan Nasrani tapi status budak, Utsman dengan Nasrani tapi statusnya bukan budak. Kemudian Hudzaifah, sahabat Nabi, menikah dengan seorang wanita Yahudi. Berarti ketiga-tiganya adalah dari kalangan Kitabiah. Hari yang berbahagia. Maka ketika saya katakan Umar menjadi khalifah, tegas betul Umar mengatakan apa? Saya larang dan saya haramkan umat Islam, baik laki maupun perempuan, menikah dengan wanita atau pria Kitabiah. Karena apa? Hukumnya mereka adalah najis. Akhirnya ketika itulah wanita yang pernah dinikahi Nabi dimerdekakan oleh Umar sebagai khalifah yang kedua setelah Abu Bakar. Dimerdekakan maksud saya. Jadi kalau begitu, ketika dengan Nabi adalah dalam status budak, tetapi memiliki satu putra, diberi nama siapa? Ibrahim. Jadi menggunakan nama dari nenek moyangnya Nabi Ibrahim, punya anak nama Ibrahim. Hadiah berapa dia? Kita tahu bahwa Nabi menikah beberapa kali, tapi hanya dari dua wanita Nabi itu bisa mendapatkan keturunan. Satu dari Maria Al-Qibtiyah, seorang anak laki-laki, masih meninggalnya ketika balita, namanya Ibrahim. Kemudian dari Khadijah punya putra-putri 6, 2 lelaki, 4 wanita, Fatimah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Zainab menikah dengan Abal. Sedangkan Ruqayyah dan Ummu Kulsum pernah menikah, dua-duanya bergantian, satu meninggal turun lanjang dengan Utsman bin Affan. Kemudian anak yang dua ini, berapa tadi, sudah 5 ya, yaitu namanya Qasim dan Abdullah. Lelaki yang dua namanya Qasim dan Abdullah. Kedua-duanya pun putra Nabi Muhammad dari Khadijah ini meninggal dalam kondisi masih balita. Hadiah berapa ya? Kemudian kita tahu bahwa baik itu adalah kitabiah dari kalangan Yahudi maupun Nasrani pernah mengatakan waqalatil yahudu Uzair bin Allah waqalatil nasara Isa bin Allah atau Al-Masih bin Allah. Berkata orang Yahudi, Uzair itu adalah putra Allah. Dan berkata Nasrani, Al-Masih atau Isa adalah putra Allah. Anda berarti tahu bahwa baik Yahudi maupun Nasrani, kedua-duanya ahli kitab ini meyakini bahwa Tuhan itu punya putra. Sedangkan Islam sama sekali, Nabi Muhammad dan umat Islam tidak pernah mengatakan waqalal muslimuna Muhammad ibn Allah, enggak pernah. Berkata orang-orang muslim, orang-orang Islam, Muhammad itu putra Allah, enggak pernah. Allah tidak mengatakan begitu, Nabi tidak mengatakan begitu, umat Islam pun tidak mengatakan seperti itu. Inilah murninya akidah Islamiyah di mana umat Islam betul-betul memiliki agama yang hak. Tidak ada putra bagi Allah. Qul wallahu ahad. Katakanlah Muhammad Allah itu Isa, lam yalid walam yulad. Tidak melahirkan, tidak pula dilahirkan. Hadiah berapa ya? Kemudian selain daripada itu kita tahu bahwa orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang mengkultuskan Haikal. Apa itu Haikal? Haikal adalah benda-benda bersejarah yang memiliki nilai sejarah begitu tinggi dan memiliki nilai rupiah harga atau nilai, ya kalau di Arab ya barangkali bukan rupiah ya, tetapi dinar maupun dirham maupun real. Ya dinar kita tahu uang emas, dirham uang perak, ya kan? Yang paling rendah ada real, barangkali seperti rupiah. Rupiah pun masih kalah dengan dolar Arab yang namanya real. Mereka menganggap bahwa benda-benda peninggalan Nabi Sulaiman yang bernama Haikal itu benda bersejarah, dianggapnya ada di bawah fondasi Masjidil Aqsa. Dan mereka mengkultuskannya. Tidak hanya Haikal saja yang dikultuskan, termasuk Nabi Sulaimannya oleh orang-orang Yahudi, sedangkan mereka tahu bahwa nabi mereka bukan Sulaiman, nabi mereka adalah Musa. Sehingga karena mereka berkeyakinan bahwa Haikal, benda bersejarah itu di bawah fondasi Masjidil Aqsa, maka mereka berapa kali ingin menghancurkan fondasi Masjidil Aqsa untuk diambil barang-barangnya yang dianggap Haikal yang berharga itu. Pernah dibakar, pernah di apa namanya, dihancurkannya untuk mengambil benda-benda di bawah. Padahal kita tahu Masjidil Aqsa ini adalah termasuk masjid yang punya sejarah untuk umat Islam. Ketika umat Islam belum berkiblat ke Ka'bah, berkiblat dulu ke Masjidil Aqsa. Berarti secara sejarah begitu pentingnya buat umat Islam. Hadiah berbahagia. Maka oleh karena itulah kita melihat kenapa kok Nabi Muhammad mau menikah dengan non-Islam, kitabiah, Utsman, Hudzaifah, bahkan dikatakan masih berpuluh-puluh orang yang tidak disebutkan di dalam sejarah yang mereka menikah dengan orang-orang kitabiah. Tapi ingat, orang sekaliber Nabi Muhammad Utsman bin Affan Hudzaifah adalah orang yang memiliki akidah yang sangat kuat. Ini sangat berbeda dengan gadis perjaka di zaman sekarang. Menikah dengan non-Islam dasarnya cinta, itu nomor satu. Yang kedua mungkin dasarnya melihat harta. Bisa. Sehingga apa? Keimanan, keyakinan, akidah mereka begitu tipis. Hanya aku cinta kepada kamu karena kamu cantik. Aku cinta kepada kamu karena kamu ganteng. Aku cinta kepada kamu karena kamu berharta, berkedudukan. Itu mungkin. Ini wanita dan pria zaman sekarang itu begitu banyaknya yang bukan melihat keyakinan seseorang, agama seorang itu ditinjau dari keyakinannya untuk membela agamanya, tapi hanya itu cinta. Tapi kalau Nabi Muhammad dengan para sahabat itu adalah memiliki akidah yang begitu kuat, tidak akan terperosok masuk ke dalam agama mereka. Anda lihat yang tidak jauh, yang masih barangkali beberapa tahun yang lalu, Yasir Arafat, mantan pemimpin Al-Fatah, seorang muslim, ketika usianya berkepala lima, dulu kan beliau bersumpah, aku tidak akan menikah sebelum Palestina merdeka. Setelah Palestina, walaupun bisa dikatakan belum merdeka penuh menjadi sebuah negara, tetapi memiliki pemimpin yang bisa dianggap bisa bergaul dengan negara-negara lain yang tingkatnya adalah tingkat raja, tingkat presiden, tingkat perdana menteri. Akhirnya beliau mengatakan apa? Mau nikah walaupun sudah berkepala lima. Siapa wanita yang dinikahinya? Adalah Suhatowil. Suhatowil itu siapa? Adalah sekretaris beliau, padahal agamanya adalah Nasrani. Pada suatu hari Yasir Arafat menyampaikan hasratnya, Suhatowil, Anda mau menikah dengan saya? Ketika itu Suhatowil mengatakan, Pak, Bapak dengan saya kan beda agama. Iya, saya tahu. Kalau begitu pikirkan sebentar oleh kamu, renungkan. Kalau kamu mau menikah dengan saya, aku akan menikahi kamu. Termenung. Setelah dipikirkan begitu, akhirnya apa? Dia mengambil satu keputusan. Ya, Pak, saya siap menikah dengan Anda, saya siap untuk masuk agama Anda, dan saya siap demi pembelaan Palestina dari cengkeraman Israel di bawah bendera Al-Fatah. Coba. Hidayah Allah nampaknya masuk ke dalam sanubari Suhatowil. Akhirnya beliau menikah. Sekalipun Yasir tidak mengatakan, kamu harus masuk Islam dulu, kalau enggak saya enggak mau. Padahal beliau masih menghendaki, kamu beragama Nasrani enggak apa-apa, siapa tahu nantinya toh kamu akan bisa masuk Islam. Tapi ternyata siap menjadi seorang muslimah justru sebelum menikah. Nah, ini contoh gamblang di depan mata kita. Begitu tegar, begitu istiqomah, begitu konsistennya akidah Yasir Arafat sampai meninggal usia 75. Yang orang mengatakan sebenarnya meninggalnya termasuk diracuni sebenarnya oleh Israel, cuman kita umat Islam kurang tegas untuk menyampaikannya. Hadiah berbahagia. Tapi sementara muslim muslimah remaja remaji kita hanya dasarnya cinta sebagai contoh yang berbahagia. Kalau sudah begitu apa? Tetap si wanita muslimah, lelakinya non-Islam. Si lelakinya muslim, wanitanya non-Islam. Ada yang begitu, ada pula yang justru wanita muslimah kesedot masuk ke dalam agama non-Islam atau dibalik. Sebagai contoh yang berbahagia, Nurul Arifin. Kita tahu Nurul Arifin tetap muslimah. Mayong, suaminya yang bekas wartawan dulu ketika menikah, tetap Nasrani. Apa yang terjadi sekarang? Ketika Nurul Arifin melaksanakan haji, tidak ada sedikit pun respon dan respek dari suaminya. Pergi sendiri. Tapi dia masih menutup-nutupi. Ya enggak apa-apalah. Suami saya non-Islam juga tidak apa-apa. Saya pernah lihat di televisi begitu. Yang penting rumah tangga kita tidak terjadi apa-apa katanya. Siapa bilang tidak terjadi apa-apa? Itu kan lahiriahnya, tidak mungkin. Secara batiniah pasti terjadi apa-apa. Ternyata sekarang apa? Punya putra putri dua dan sudah menjelang dewasa, kedua-duanya beragama Nasrani. Coba, rugi besar. Satu Muslim, satu Nasrani sudah rugi. Ini kedua-duanya Nasrani. Tidak sanggup Nurul Arifin untuk mengislamkan putra-putrinya. Justru kesedot oleh mereka. Inilah jalur kristenisasi yang sedang berjalan di Indonesia. Seorang non-Islam menikahi wanita Muslimah. Dengan tujuan tidak lain. Kalau ibunya tidak bisa saya tarik ke masuk agama Nasrani. Yang penting adalah keturunannya. Nah. Itu sama juga apa? Berarti Nurul Arifin cuma dipinjam rahimnya untuk melahirkan anak-anak Nasrani dari kalangan dari orang-orang Kristen itu sendiri. Hanya dipinjam dia punya rahim. Untuk apa pernikahan begitu? Jiwanya si Mayong adalah najasun menurut At-Taubah 28. Najis. Untuk apa kita tidur satu ranjang, yang satu adalah suci, yang satu najis? Untuk apa? Apakah tidak ada lelaki yang sama-sama suci di dunia ini? Mestinya berpikirlah ke sana. Yang kedua contoh lain, Jamal Mirdad Lydia Kandow. Jamal Mirdad tetap Muslim. Katanya dulu pernah keluar dari pesantren Sanawiyah di Jawa Timur ketika belum menikah dengan Lydia Kandow. Lydia Kandow tetap Nasrani. Punya anak yang dua-duanya Anda lihat di televisi yang main film Leontin. Dua-duanya Nasrani dua-duanya. Bahkan anak yang pertama yang nikah dengan siapa? Nah, pakai white gitu. Andrew White. Ya, Andrew putih ya. Ternyata apa? Sampai mengandung duluan. Persis seperti ibunya. Ibunya menikah Jamal Mirdad, mengandung duluan. Sekarang pun anaknya turunnya sama. Ternyata Nasrani dua-duanya. Dan saya dengar ada anak lakinya yang tidak pernah muncul di televisi adalah seorang narkobais yang sangat parah, berat. Saya enggak tahu persis agamanya, tapi katanya begitu kondisinya, dalam begitu parah betul sebagai seorang narkobais. Apa yang menguntungkan Jamal Mirdad? Dapat apa? Punya putra-putri yang semacam itu, agamanya non-Islam. Begitu pula narkoba yang sangat parah, yang sangat bertentangan dan haram menurut Islam. Apa yang didapat? Kebahagiaan apa yang dapat oleh Jamal Mirdad? Begitu pula kebahagiaan apa yang dapat oleh Nurul Arifin yang katanya pernah dari Sanawiyah sebelum menikah dengan Mayong. Rugi dua-duanya. Ini contoh yang gamblang yang kita lihat di televisi sebagai selebritis. Hadiah berbahagia. Jadi tegas ya, kalau muslim-muslimah, remaja-remaji sekarang kita ini banyak menikah dengan non-Islam karena hanya dasarnya cinta, yang kedua mungkin karena melihat tampan atau cantik, yang ketiga adalah melihat barangkali harta atau kedudukan. Sedangkan Islam menghendaki adalah bukan itu. Tetapi apa? Harus memiliki akidah yang kuat, tidak terjebak dan tidak tersedot masuk ke dalam agama mereka sebagaimana Nabi Utsman dan lain sebagainya, termasuk Yasir Arafat. Itu yang digendaki dalam Islam. Rugi rasanya. Dan ini banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Tetangga saya pun ada yang kebetulan kehidupannya miskin, akhirnya dibantu oleh orang Nasrani tapi suruh menikah dengan non-Islam, akhirnya masuk agama non-Islam. Hadirin yang berbahagia, kristenisasi Indonesia begitu dahsyatnya sehingga banyak majalah koran yang isinya menuduh umat Islam dengan tuduhan miring, melecehkan umat Islam dan lain sebagainya. Cobalah Anda baca majalah maupun koran. Apalagi nanti majalah Sabili yang katanya akan dibedah nanti jam 1 siang. Mudah-mudahan Bapak ada di sini, Anda melihatnya bagaimana. Saya yakin termasuk Mas Rani di situ pun akan dibicarakan, apalagi peristiwa Poso. Hadi yang berbahagia. Sebenarnya pernikahan yang lintas agama semacam ini memang tidak bisa ditolerir dengan alasan mereka itu semuanya menikah dengan kita tujuannya tidak lain adalah satu, kristenisasi, yang kedua mereka adalah musyrik. Kita lihat firman Allah Al-Baqarah 120. Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridha kepada engkau Muhammad kalau sekarang ya kepada kalian umat Islam, Yahudi dan Nasrani, sampai umat Islam itu masuk ke dalam agama mereka. Karena inilah tujuan dari mereka, maka mereka banyak yang menikah dengan kita. Enggak dapat bapak ibunya, dapat keturunannya. Itu tujuannya mereka. Kemudian kita tahu bahwa karena memang hukumnya haram menikah dengan orang non-Islam, menikah di depan catatan sipil adalah haram. Menikah di depan pendeta adalah haram. Bahkan di Indonesia tidak ada satupun lembaga Islam atau lembaga yang mau menikahkan dua manusia yang berbeda agama. Sehingga banyak selebritis kita pergi ke luar negeri, nikah di Singapura, nikah di Hong Kong, yang negara dekat, kalau enggak ke Australia yang lebih dekat, dianggap dekat juga. Kalau mereka bisa menikah di sana, tapi tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Itu kalau sampai mereka menikah dengan itu. Catatan sipil, ngerti apa mereka tentang agama? Pendeta, ngertinya tentang Kristen. Sedangkan syarat rukun itu sudah diatur di dalam Islam. Termasuk dua saksi, termasuk mahar, termasuk wali, termasuk adanya pengantin laki perempuan yang sudah dewasa, yang berakal, bukan dalam kondisi gila dan lain sebagainya, yang beragama Islam, muslim, muslimah, masuk ke dalam itu semua. Ada yang berbahagia. Maka oleh karena itulah pernikahan di depan catatan sipil maupun di depan pendeta, pernikahan itu sendiri hukumnya haram atau haram dan dianggap menurut Islam tidak sah. Dan pernikahan itu sama juga zina terus menerus. Kalau mereka menikah sampai lamanya 30 tahun, berzina 30 tahun. 10 tahun ya 10 tahun. Bahkan yang merugikan anak-anak, justru anak-anak itu sering dikatakan haram jadah dan lain sebagainya di masyarakat. Padahal sebenarnya anak itu tidak punya dosa. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap yang lahir ke dunia lahir dalam keadaan suci, enggak tahu apa-apa, walaupun lahir sebagai anak Yahudi Nasrani, si bayi, si anak itu enggak tahu apa-apa. Yang menjadikan mereka itu nanti berdosa adalah kedua orang tuanya, tapi ketika lahir suci. Nah, itu. Maka oleh karena itulah pernikahan mereka haram dan hukumnya zina, dan perzinaan itu berlangsung terus-menerus bisa puluhan tahun. Rugi betul. Maka saya katakan nikah lintas agama berisiko tinggi. Ini risiko yang dihadapi umat Islam kalau sampai seperti itu. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa pernikahan lintas agama ini biasanya kan kedua orang tua mengharapkan mudah-mudahan anak yang lahir dari perut istri saya adalah anak yang soleh dan solehah. Bagaimana bisa diharapkan anak soleh-solehah kalau ibu bapaknya berbeda agama? Contohnya sekarang Jamal Mirdad dan Nurul Arifin, apakah soleh-solehah itu anak? Itu Padahal kalau kita punya istri sesama muslim muslimah, mukmin mukminah, kemudian melahirkan anak soleh dan solehah, mukmin mukminah, maka anak ini akan mengangkat derajat kita dan kedua orang tuanya akan dapat pahala sampai kita masuk liang kubur. Nah ini pahala apa yang akan didapat? Gak ada. Ini akibat buruknya, risiko yang akan dihadapi mereka, bagi mereka yang jelas-jelas seperti itu pernikahannya lintas agama. Yang kedua, ditinjau dari segi warisan hak waris. Seorang ayah non-Islam punya harta banyak, meninggal dunia, anaknya ternyata ada yang Islam, ada yang non-Islam. Kalau bapaknya non-Islam, anaknya yang muslim atau muslimah, gak dapat warisan dari bapaknya. Kebalikannya, bapaknya Islam, ibunya yang non-Islam, bapaknya meninggal, hartanya banyak, diwariskan kepada anak-anaknya, ternyata bapaknya non-Islam, bapaknya Islam, anaknya non-Islam, itu pun tidak mendapatkan warisan dari bapaknya. Sekalipun dia bawa golok, dia mengatakan, apa orang saya anaknya kok, kenapa kita gak dapat warisan, si A dapat, si B dapat, kok saya kagak. Karena Anda agamanya beda dengan bapak yang meninggal itu. Di dalam Islam dikatakan, anak yang berbeda agama tidak akan mendapatkan warisan. Sekalipun Anda bawa golok membunuh siapapun, cuma penjara nanti ujungnya yang kamu dapatkan. Nah, itu. Kemudian terjadinya kericuhan di dalam masalah nasab. Bagaimana kita tahu nasab yang cocok menurut Islam? Kenapa? Karena yang jelas-jelas ada yang Nasrani, mungkin ada yang Yahudi, mungkin ada yang Muslim. Bagaimana mengatur nasab? Rancu, ricu, gak bisa. Ketika mereka menikah, bagaimana caranya? Lebih-lebih kalau memiliki anak perempuan, perlu wali. Nah ini, anaknya perempuan, bapaknya walinya adalah Nasrani, gak mungkin bisa jadikan wali untuk anak perempuannya. Oh, ibunya barangkali bisa jadi wali. Wanita tidak punya hak untuk menjadi wali, harus lelaki. Wali itu bisa bapaknya kandung, bisa pakdenya, bisa paman atau omnya, bisa kakaknya, bisa adiknya yang sudah dewasa. Tetapi tidak boleh wanita. Nah, itu. Kita waktu bukan sampai 11. Ada tanya jawab, Pak? Ada tanya jawab? Bagaimana Bapak Ibu, ada tanya jawab? Kalau ada tanya jawab, sekarang waktu zuhur kan jam 11.39. Waktu zuhur kita pada hari ini pukul 11.39. Baiknya kalau kita adakan tanya jawab, karena masalah ini masalah penting dan sekarang ini lagi maraknya. Bahkan kemarin saya juga terima tamu yang intinya berdiskusi masalah perpacaran dengan lintas agama, tapi pacarnya sudah anu duluan, kena musibah, kecelakaan. Tapi musibahnya kompak bareng-bareng, janjian kena musibah. Kata Pak Mulya Tarmizi, bikin jendol dari kelapa, perlu jendol nyari bapak katanya. Jadi mungkin lebih baiknya kalau untuk ya silakan. Ah, silakan dari kami berikan bapak kesempatan ya, untuk bapak dulu atau ibu dulu. Baju hitam mohonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ronaldi. Yang mau saya tanyakan tentang ini, Ustaz, tentang status syariat dalam agamanya itu. Ustaz, saya nggak berbicara tentang masalah bahwa akan ada banyak masalah di antara pernikahan beda agama itu. Saya juga yakin benar gitu, dan bahwa wanita muslim haram dengan laki-laki non muslim itu saya juga sepakat. Cuman yang saya masalahkan di antara tentang laki-laki muslim dengan wanita musyrik, wanita di luar Islam lah pokoknya. Apakah secara hukum itu benar-benar haram? Karena yang pernah saya pelajari, para fuqaha pun berbeda pendapat tentang masalah itu, Ustaz. Dan apalagi dicontohkan dengan para sahabat yang memang melakukan pernikahan seperti itu. Dan yang saya tahu Khalifah bukan Abu Umar bin Khattab melarang untuk menikahi wanita-wanita Ahlul Kitab. Alasannya bukan karena alasan haram gitu, tapi karena dalam masa itu banyak para sahabat yang menikahi wanita-wanita Ahlul Kitab, sementara wanita muslimnya banyak yang terlantar. Ustaz, gimana penjelasannya? Ya. Assalamualaikum. Ya. Yang lainnya mohon, kalau mau dengar pertanyaan mohon ditulis biar lebih cepat lagi, karena waktunya hanya 15 menit. Ya. Ya, saya ingin menjawab dari pertanyaan Bapak tadi. Katanya ada orang lain mengatakan, atau ulama barangkali mengatakan, bahwa kalau lelakinya muslim, wanitanya non-islam, diperbolehkan gitu kan. Ya tadi ya. Ya. Anda melihat surah Al-Maidah ayat 5 tadi adalah ada kata-kata min qablikum. Gitu. Wal muhsanati minal ladzina utul kitaba min qablikum. Artinya apa? Wanita-wanita yang memelihara kehormatannya dari ahli kitab sebelum kamu. Ya kan? Berarti sebelum Nabi Muhammad. Apalagi kalau Anda melihat wanita-wanita kitabiah Nasrani terutama yang sekarang. Kitabnya palsu. Dulu itu padahal Nabi menikahi mereka itu kitabnya masih asli. Masih kitab Taurat yang dulu. Nah, kalau sekarang ini jelas orang Nasrani itu jelas kitabnya palsu. Yang dikarang oleh 4 orang yang bernama Yahya, Matius, Lukas, Markus. Sehingga dikatakan di dalam Injil Perjanjian Baru atau New Testament itu ada Injil Markus, Injil Yahya, Injil Matius, Injil Lukas. Nah, itu 4 orang ini mengarang kitab 4 Injil tadi adalah setelah peristiwa pensaliban yang jaraknya 100 tahun. Jadi enggak mengenal Nabi Isa. Walaupun di dalam Islam dikatakan dalam Al-Qur'an bahwa yang disalib bukannya Isa, tetapi Yudas Iskariot yang diserupakan dengan Nabi Isa. Tetapi orang 4 ini adalah mengarang kitab Injil yang 4 itu sesudah peristiwa pensaliban 100 tahun lamanya. Tidak mengenal Isa bin Maryam sama sekali. Sehingga kita tahu bahwa Injil yang sekarang ini palsu, 100% palsu. Maka oleh karena itulah, kalau Anda menikahi, sebagai Anda mukmin menikahi wanita non-Islam seperti Nasrani itu, jauh lebih haram di zaman sekarang daripada yang dulu diharamkan oleh Umar bin Khattab. Tadi kan saya katakan, kenapa Nabi Muhammad mau menikah? Karena Nabi Muhammad ini memiliki apa? Akidah yang sangat kuat. Gak mungkin dia akan terjebak masuk ke dalam agama wanita yang non-Islam. Begitu pula Utsman, begitu pula Hudzaifah. Itu sebabnya saya sudah bandingkan dengan wanita pria sekarang yang hanya cintanya menikahi karena cinta. Beda itu. Sehingga akhirnya tergusur agamanya, masuk ke dalam agama lawan jenisnya. Jadi kalau ada orang mengatakan boleh lelaki mukmin menikahi dengan wanita non-Islam, tapi harus ada usaha. Jangan terus-menerus. Ada usaha untuk bisa mengislamkan. Tapi jangan paksa. Kalau sudah ada usaha sekian tahun kok gak bisa juga, ya cerai aja ngapain. Tapi jangan jelas cerainya karena berbeda agama. Artinya karena kemusyrikannya tadi yang penting. Nah itu. Jadi karena apa? Ada unsur, walaupun di dalam Islam tidak ada istilah apa? Islamisasi tidak ada. Sebagaimana Nasrani, Kristenisasi, Yahudisasi dan sebagainya. Kita memang tidak ada Islamisasi. Karena apa? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Qad tabayyana ar-rusyd minal ghay. Sudah jelas mana agama yang rusd, agama yang berpetunjuk, dan mana agama yang menyimpang, sesat. Nah itu. Jadi masalahnya itu satu, karena agama apa? Mereka menikahi dengan Yahudi Nasrani tapi yang dulu. Ya kan? Yang kedua karena mereka musyrik. Musyrik hukumnya najis. Yang ketiga, lelaki-lelaki yang menikah dengan wanita non-Islam itu adalah orang yang memiliki akidah yang sangat kuat. Berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang agama Nasrani Yahudi sudah palsu. Sampai Tuhannya itu Uzair sama Tuhannya Al-Masih coba. Jelas itu. Ya, itulah jawaban saya. Ya. Berikutnya. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya agak di luar topik ini karena tadi sudah ditanyakan mengenai topik ini. Ya. Kita baru saja selesai melaksanakan Idul Fitri, ya. Mengakhiri Ramadan. Kita tahu bahwa ada dua hari kita melaksanakan umat Islam itu terbagi dua, yang Senin dan Selasa. Ya, ya. Untung tidak tiga atau empat hari Pak, karena kalau kita lihat penentu hari itu, kita lihat pertama ada organisasi Islam kita yang namanya Muhammadiyah, yang kemudian NU, satu lagi yang kita harapkan menjadi panutan kita yaitu Majelis Ulama, dan kemudian Departemen Agama sendiri. Kita jadi berpikir, apakah tidak kita tidak bisa bersepakat sebelumnya, sebelum tanggal ditetapkan, tanggal hari H-nya itu, mereka berembuk dulu, di mana yang sebenarnya. Logika kita kan menerimanya Pak, saya nggak tahu di apa kita boleh pada hari yang berbeda seperti itu. Hanya ada satu hari yang benar. Tetapi yang satu berdasarkan hisab, yang satu berdasarkan ru'yah katanya Pak. Nah, saya minta Bapak menjelaskan kenapa kok bisa terjadi perbedaan. Apa perbedaan hakiki ru'yah dengan hisab sehingga berbeda penetapan hari. Mestinya kan ada satu hari yang betul Pak. Baik Departemen Agama, MUI maupun Muhammadiyah maupun NU, mestinya itu Pak. Nah, kalaupun memang ada perbedaan, kenapa kita tidak bisa bertemu dulu sehingga ada kesepakatan yang dihadapan ini umat Pak. Umat tidak semua Muhammadiyah, tidak semua NU, tetapi dia akan ikut ya bagaimana pemimpin kita. Nah, pemimpin kita Departemen Agama, ada MUI. Jadi yang kok dengan umat ini kita nampak dari bawah ini ketidakcocokan ekuisme kita. Agama pun jangankan yang lain, jangan masalah dunia, agama saja kita ekuisme sendiri-sendiri Pak. Jadi saya sebenarnya kalau bisa menyampaikan kritik itu kritik saya, dan bukan hanya saya tapi semua umat Islam menyampaikan keluh kesah seperti itu, dan itu bertahun-tahun kita menghadapi hal seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menjawab pertanyaan Bapak ya, langsung Pak ya, mengenai masalah menentukan satu Ramadan, satu Syawal maksudnya, adalah kenapa kok ada yang hari Senin tanggal 23 November Oktober, ada yang hari Selasa tanggal 24 Oktober. Maka jawaban saya adalah memang para ulama ini menggunakan dua sistem. Satu sistem ru'yah, yang kedua sistem hisab. Ya. Hisab ada dalam Al-Qur'an yang ujungnya adadas sinina wal hisab. Ya kan? Bilangan tahun dan perhitungan bulan. Itu adadas sinina wal hisab. Sedangkan ru'yah adalah melihat bulan secara langsung. Memang apabila kita perhatikan hadis, beberapa kali Nabi itu setiap menentukan satu Syawal dan satu Ramadan itu selalu melihat ru'yah. Ada beberapa sahabat pulang dari berdagang, datang kepada Rasul, ya Rasul, saya baru saja melihat bulan tanggal 1. Setelah begitu Nabi mengatakan, atashhadu anna, apakah Anda bisa bersaksi bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah? Coba Anda ucapkan. Ternyata dia bersaksi, aku bersaksi tidak Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau Muhammad adalah utusan Allah. Langsung Nabi mengatakan, pergi ke masjid ngasih tahu kepada sahabat azan bahwa malam ini satu Ramadan. Begitu pula ketika satu Syawal juga sama. Ada orang yang mengatakan seperti itu, dan orang itu disumpah dengan cara menggunakan mengucapkan dua kalimat syahadat. Akhirnya Nabi pun percaya dan tentukan bahwa besok kita lebaran, sekarang azan. Nah, gampang sebenarnya Nabi itu. Dan Nabi ini selalu di dalam apa namanya berpuasa, karena dikatakan apa? Siam ini wahyunya turunnya adalah pada tahun kedua Hijriah. Berarti usia Nabi tinggal berapa? Kurang lebih 8 tahun. Tahun kedua Hijriah turunnya wahyu tentang perintah siam Ramadan. Dan ternyata Nabi itu sering 29 hari. Bukan 30. Dalam hadis katakan Nabi selalu sering 29 hari. Nah itu. Ya. Karena berdasarkan apa? Innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu ganjil dan suka kepada yang ganjil. Ngapain 29 itu ganjil, 30 genap. Bukan berarti 29 itu dianggap tidak sempurna, bukan. Jadi Nabi kurang lebih 8 tahun setelah tahun kedua Hijrah perintah atau wahyu tentang turunnya Ramadan itu tiba, Nabi cuman sering seperti itu, 29 hari, 29 hari yang paling sering. Itu satu. Yang kedua tadi ru'yah yang Nabi selalu pakai. Nabi enggak pernah pakai hisab ketika beliau masih hidup. Bukan berarti kita tidak boleh pakai hisab, boleh. Tetapi Nabi secara langsung selalu ketika beliau 8 tahun belakangan itu tidak pernah hisab. Karena selalu mendengar dari sahabat yang pulang dari dagang dan sebagainya, memberi laporan terus langsung, apakah kamu bersaksi tidak Tuhan kecuali Allah dan seterusnya. Syahadatin. Ternyata lalu langsung dipercaya oleh Nabi dan diumumkan. Itu satu. Ketiga ya. Yang keempat adalah bahwa kita tahu Nabi ini selalu percaya betul kepada sahabat yang sudah mengucapkan syahadatin. Percayanya bukan main. Bukannya enggak percaya, betul-betul percaya Nabi. Yang kelima, bahwa umat Islam itu disupaya menggunakan akal. Ad-dinu wal aqlu wal adina liman la aqla lahu. Agama Islam adalah akal. Ad-dinu wal aqlu adalah akal. Ladina tidak ada agamanya bagi orang yang tidak berakal. Artinya, kalau orang itu beragama, gunakanlah akalnya. Kalau orang itu tidak bisa menggunakan akalnya, mungkin karena istilah kita adalah gila, maka orang itu tidak berkewajiban untuk memeluk agama Islam. Jadi kalau begitu apa? Orang Islam tidak boleh yes man, apa kata atasan. Beda dengan orang Yahudi, orang Nasrani. 25 Desember adalah Natal. Seluruh dunia Natalan pada hari itu semua. Apakah ada yang protes? Ah, saya gak setuju pak, besok kalau saya Natalannya. Atau lebih awal, kemarin. Gak ada. Kenapa? Mereka statis, beku otaknya. Tidak menggunakan otaknya untuk di dalam menerima agama. Tidak ada proses akal untuk dalam menerima agama. Sama sekali. Begitu pula 1 Januari juga enggak ada yang protes. Ah, 1 Januari bukan jatuhnya hari ini, besok. Tetap besok 1 Januari tapi besok bukannya sekarang. Apa ada yang begitu? Enggak ada. Sedangkan kita boleh menentukan. Sehingga saya lihat di Padang ada yang malah hari Minggu tanggal 22 di musala Al-Munawir apa enggak tidak salah. Al-Munawir kalau tidak salah. Itu hari Minggu. Begitu pula menentukan Ramadan. Di Jawa Timur ada yang Ramadannya jatuh kalau kita tanggal 24 September ya. Dia tanggal 23 September. Lain lagi. Nah, itu. Tapi kiainya, ustaznya itu sangat dipatuhi oleh mereka. Sami'na wa ata'na kepada ustaznya, kiainya, ulamanya. Nah, itu. Dan kita ini kemarin ada yang tanggal 23, ada yang tanggal 24. Walaupun sudah dikumpulkan minimal 50 ulama dari berbagai faham dan mazhab, tapi ternyata mereka setelah dikumpulkan tetap saja Menteri Agama mengatakan tanggalan merah yang pertama enggak akan pindah. Sampai ada dua ulama Jawa Timur dari kalangan NU yang melihat lewat ru'yah bahwa ru'yah itu menentukan 1 Sawal jatuh tanggal 23 disampaikan kepada Menteri Agama, enggak digubris, enggak dipakai. Tuh. Jadi saya melihat sejak zaman Orde Baru kemari kecuali ada satu apa namanya Menteri Agama siapa ya kalau nggak salah, Mukti Ali apa siapa, pernah sekali menyimpang sedikit dari tanggalan merah, maju satu hari pernah. Tapi nanti tahun berikutnya barangkali diomelin atau bagaimana, presiden nggak berani lagi, harus tanggalan merah pertama. Alasannya apa kalau dibikin maju ibu-ibu para menteri dan sebagainya orang gedean itu, wah masaknya kapan? Nah, dihubungkan dengan masaknya kapan? Kan aneh itu. Dihubungkan dengan masalah makan, masaknya kapan? Bikin ketupat kapan? Motong ayam kapan? Kalau dimajuin begini, lah itu. Ini nampaknya itu. Kita nggak begitu. Sehingga kalau ada yang 23, ada yang 24, Pak, hadis mengatakan al-ikhtilafu ala ummati rahmah. Perbedaan pendapat di tengah-tengah umatku adalah kasih sayang Allah terhadap umat itu. Al-ikhtilafu ala ummati rahmah. Rahmatun, rahmah. Perbedaan pendapat di tengah-tengah umatku adalah rahmah, kasih sayang Allah. Berarti menunjukkan bahwa umat Islam itu menggunakan akalnya. Akalnya gak beku, gak statis, encer, dinamis. Dan tidak yes man kepada pimpinan. Walaupun pimpinan mengatakan, Senin aku maunya Selasa mau apa? Pimpinan maunya Selasa, aku maunya Senin mau apa? Itu bukan pendapat, tapi keyakinan ini. Nah, begitu bagaimana? Nah itu tadi saya katakan Jawa Timur sudah melihat tanggal 23 mestinya lebaran, tapi ternyata disampaikan kepada Menteri Agama, gak dipakai. 24 aja lah. Biar masa ketumpatnya tanek. Potong ayamnya bisa matang beneran. Nah ini coba. Jadi Pak, jadi kalau begitu bukan perpecahan yang terjadi di tengah-tengah umat Islam, perbedaan tanggal 23 atau 24 Syawal, jatuhnya 23 atau 24 tadi, tidak. Tetapi itu menunjukkan bahwa umat Islam menggunakan akalnya di dalam menerima agama. Jadi proses akal itu sangat penting. Al-ikhtilafu ala ummati rahmah. Jelas. Ya, ya. Salah satu cukup ya. Ada lagi Pak? Ya. Oh. Oh gitu. Oh begitu. Oh iya ya. Oh begini Pak. Bentar Pak. Ya begini Pak, ada orang yang puasa tetap 29 hari tapi lebarannya tanggal 24, tanggal 23 sudah enggak puasa. Loh, jawabannya kan kok bisa begitu? Misalnya bisa begitu kok, habis kalau puasa apa 24 hari, saya keyakinan saya 29-30 hari, keyakinan saya 29 kata dia. Tapi di lingkungan sini semuanya lebarannya tanggal 24, enggak ada yang 23, saya mau sholat di mana? Kalau mencari jauh banget ke Tanjung Priuk ke sana misalnya atau kemana, akhirnya saya tetap ya kan, saya lebaran atau satu Syawal jatuh sholat id itu tanggal 24 tapi tanggal 23 sudah buka. Ada, nah itu apa itu halal sah. Kenapa saya katakan halal dan sah? Karena apa? Siam Ramadan fardu hukumnya sesuai dengan keyakinan, sedangkan sholat id adalah sunnah. Kalau anda nggak sholat juga nggak dosa, cuman kalau sholat kan jelas berpahala. Itu sebabnya. Jadi boleh Pak, iya kan? Ya, ya silakan Pak. Bagaimana Pak? Ya betul. Ya. Ya. Ya. Ya, betul. Ya. Betul ya. Ya. Benar ya. Itu apa yang dikatakan Bapak itu benar. Artinya apa? Ada satu hadis yang mengatakan kalau kamu melihat bulan tanggal 1, puasalah. Kalau kamu melihat bulan tanggal 1 lagi, berbukalah, artinya satu Syawal sama satu Ramadan. Nah, sekarang kan begini, kalau Nabi sendiri sudah percaya dengan sahabat, tapi Nabi masih mengatakan, apakah kamu bersaksi bahwa tidak Tuhan kecuali Allah? Dan apakah kamu bersaksi bahwa aku ini utusan Allah? Ternyata sahabat itu mengucapkan, berarti Nabi percaya. Gitu. Kalau tetangga kita suruh ngucapin barangkali enggak mau, kita khawatir kalau dia bohong. Nah, memang di dalam Islam, apalagi kemarin ini kan enggak ada hujan ya, Pak ya? Enggak ada ya, Pak? Satu Ramadan, satu Syawal tidak terjadi hujan. Jelas terang itu. Sehingga apa? Tidak perlu istilah istiqmal itu, enggak perlu. Kalau Nabi istiqmal itu setelah dilihat bulan tanggal 1, oh enggak kelihatan. Padahal puasa sudah 29 hari. Udah kalau begitu saudara-saudara, kita istiqmalkan menjadi 30 hari. Nabi pernah. Begitu. Tapi enggak sering. Yang sering dikatakan dalam sebuah hadis 29 hari. Nah, itu Pak. Jadi apa yang katakan Bapak benar sekali, hadis ini ngomongnya begitu emang. Kalau kamu lihat bulan tanggal 1 puasalah, maksudnya satu Ramadan. Dan kalau kamu lihat bulan tanggal 1 yang masih adalah satu Syawal, maka berbukalah. Berarti Id dimulai. Itu benar hadisnya. Barangkali ada lagi ibu-ibu nih. Tapi waktunya sudah. Tapi waktunya memang sudah ini. Maaf saja. Ya. Para jamaah sekalian, ada satu pertanyaan yang diajukan oleh kelompok lain yang tadi disebut orang Nasrani. Kenapa sih orang Islam itu sepanjang zaman sholat idnya gak bisa bareng? Jawaban yang presetanya gampang, dia udah puas. Kalau sholat idnya bareng, masjidnya gak muat, lapangannya penuh, makanya dibagi dua. Tapi semuanya perlu ilmu. Dunia bagi ilmu, akhirat bagi ilmu. Ayo kita ramaikan masjid, sama-sama menggali ilmu. Terima kasih kepada Ustaz, semoga kiranya bermanfaat. Kita ketemu lagi, dan nanti insya Allah kita lanjutkan dengan acara bedah buku dan majalah Sabili, yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustaz Fauzan An-Nansari, namanya sudah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih, kita ketemu lagi. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Habis ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.